So, Pak Coki, saya terima kasih sekali atas nama teman-teman Anda bisa hadir. Mas Uli, silakan. Iya, Pak. Ini mikrofonnya. Silakan, Pak Coki. Salam super, Pak Mario. Salam super, Pak Coki. Salam malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat hadir malam ini. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Mario. Saya baru sembuh, Pak, dari sakit. Sekitar 3 bulan. Saya 2 bulan di rumah sakit, di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh di sebelah kanan. Lumpuh? Iya, semacam lumpuh gitu, Pak, stroke. Oh, stroke? Lalu, saya marah sekali sama keadaan, sama Tuhan. Kenapa saya mengalami di usia yang muda, sampai akhirnya saya ingat kata-kata Bapak tentang acceptance, Pak. Menerima? Menerima. Saat itu saya dapat banyak teguran, saya kehilangan banyak hal, tapi saat itu saya sadar bahwasanya, ya Tuhan, saya terima ini semua. Ampuni saya, kalau saya menangis bukan karena saya protes, atau saya, tapi karena saya sakit, mohon diizinkan Tuhan. Alhamdulillah, semenjak itu terjadi kejadian-kejadian, Pak. Super sekali.